بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin muslimat para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Maka sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita amat sangatlah banyak. Ya. Dan di antara kenikmatan yang selalu harus kita ingat adalah kenikmatan Islam was sunnah. Kenikmatan Allah turunkan kepada kita seorang pembimbing. Seorang yang Allah telah pilih sebagai manusia terbaik. Yaitu Rasulullah SAW yang memberikan arahan, bimbingan kepada kita. Sungguhnya Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik pembimbing. Beliau telah menyebutkan segala perkara dari agamanya. Di suatu saat, Uqbah ibni Amir, beliau menyampaikan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni lastu akhsha alaikum antusyriku walakin akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Sesungguhnya ini hadis muttafaq alaih. Sesungguhnya aku tidak khawatir atas kalian. Beliau sampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, ya, aku tidak khawatir atas kalian menimpa kalian, yaitu antusyriku, kalian melakukan kesyirikan. Karena iman para sahabat sudah dilihat oleh Allah merupakan keimanan yang sangat kuat, ya. Sehingga barakallahu fikum Rasulullah SAW mengkhawatirkan walakin asyalaikum dunya. Justru yang kukhawatirkan menimpa kalian adalah dunia. Di saat kalian mendapatkan kemenangan-kemenangan, bisa menaklukkan para musuh-musuh, lalu mendapatkan harta yang banyak, datang dunia kepada kalian, maka kemudian barakallahu fikum antana fasuha. Kalian berlomba-lomba mengejar daripada apa? Dunia. Inilah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Karena Orang kalau sudah berlomba-lomba mengejar dunia, itu kadang memakai prinsip menghalalkan segala apa? Cara. Nah, ini yang dikhawatirkan juga oleh Nabi SAW. Nah, kalau para sahabat demikian keimanannya sangat kuat, ya, maka sesungguhnya bagaimana dengan diri-diri kita? Maka sesungguhnya kita justru harus merasa khawatir atas diri-diri kita, ya. Kalau para sahabat Rasulullah SAW disampaikan di hadapan para sahabat demikian, kalimat yang demikian, maka sesungguhnya pada diri-diri kita juga harus lebih khawatir. Karena keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat. Ya, kekuatan amal kita jauh lebih baik dari amalan-amalan para sahabat yang sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka marilah dengan segala kekuatan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongannya agar kita bisa mendapatkan kenikmatan Islam, ya. Dan kita bisa mendapatkan apa yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendapatkan kenikmatan Islam ini. Baik. Pembahasan yang lalu masih terkait dengan ittaqun nisa. Berhati-hatilah dari ujian yang datang dari para wanita. Gitu ya? Iya, Ustaz. Dan sudah kita bahas barakallahu fikum beberapa hal yang datang dari syariat, segala hal yang mencegah dari celah-celah yang bisa muncul dari fitnah, ujian yang datang dari para wanita. Ya. Yang pertama kemarin, nasihat untuk para wanita untuk jangan keluar rumah memakai wewangian, ya, baik badannya ataupun bajunya. Ya, sebab Rasulullah SAW sudah mengingatkan, idza istaqfarat al-mar'ah famarat 'alal qaum liyajidu rihaha fa hiya kada wa kada. Perempuan mana saja, wanita mana saja yang memakai minyak wangi melewati suatu kaum supaya dicium bau wanginya, maka wanita itu adalah wanita yang demikian-demikian. Dalam riwayat yang lain, wanita berzina. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Muqbil, hadis hasan sebagian dikatakan Syekh Muqbil rahimahullah. Yang kedua, kemarin juga wanita itu supaya tidak sampai menjadikan fitnah bagi kaum lelaki, tidak menyentuh, ya, mereka. Yani lelaki berhati-hati dari menyentuh wanita yang tidak halal untuk diapakan? Disentuh. Sebab kemarin sudah disebutkan ancamannya, peringatannya cukup keras. Seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan paku atau jarum dari besi, jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamnya. Para pendengar sekalian, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Apa belum ya? Wanita tidak boleh melembutkan suara. Oh iya, melembutkan suara. Yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Iya. Ya, di hadapan laki-laki yang ajnabi, bukan mahramnya, ya. Baik secara langsung atau secara lewat udara. Apa itu lewat HP, ya? Iya, iya, Pak, ya? Iya. Iya, kadang seorang wanita jangan sampai bikin penasaran. Ada telepon rumah berdering, ada suara laki-laki, lalu sang wanita menyambut dengan suara yang dibikin lembut, indah, menakjubkan. Sehingga sang laki-laki apa? Penasaran, terfitnah dengan suara tersebut. Maka Allah nasihatkan kemarin, wala taqdha'na bil qaul, maka janganlah kalian, wahai istri-istri Nabi, merendahkan, melembutkan suara, memperindah suara, fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, sehingga akan berkeinginan orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit syahwat. Ya, orang yang syahwatnya itu mudah terbakar, itu dengan suara saja sudah apa namanya? Membara. Eh? Membara. Nah, bisa terfitnah. Ya, maka jangan sampai barakallahu fikum yang demikian itu dilakukan. Ingat, jangan sampai suara kita juga dimanfaatkan oleh syaitan ya. Sebab kemarin disebutkan syaitan akan menghasung anak Adam dengan apanya? Bisautika, dengan suara kamu. Artinya dengan suara yang indah itu bisa menyebabkan anak Adam ini terfitnah. Ya, kaum lelaki bisa terfitnah. Kemudian sekarang poin berapa? Poin yang keempat. Eh? Yang keempat. Poin yang keempat. Di antara pintu, celah. Agar kaum wanita tidak menjadikan sebab fitnah ujian bagi agama seorang lelaki. Apa itu poin yang keempat? Yakni menghindari khalwah. Khalwah itu artinya adalah seorang laki-laki dan seorang wanita berdua tanpa ada mahramnya. Tentu laki-laki dan wanita itu bukan orang yang halal ya, orang lain tanpa ada mahramnya. Orang yang menyertai mereka dari kalangan keluarga wanita. Ya, khalwat namanya. Khalwat itu seorang laki-laki, seorang wanita berduaan tanpa ada mahram. Ya. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan fitnah bagi kaum lelaki. Ya. Kaum lelaki bisa terfitnah, teruji, ya, bisa kena musibah akibat ketika dia duduk berdua dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Bukan orang yang halal bagi dia. Sehingga pernah datang hadis dari jalan Uqbah ibni Amir. Hadis dari Uqbah ibni Amir. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wad-dukhula 'ala nisa. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian masuk ke tempat para wanita. Yakni wanita yang bukan halal bagi kamu untuk kamu berdua di sana. Faqala rajulun minal ansar. Ada seorang laki-laki. Kata Ibnu Hajar, lam aqif ala tasmiyatih. Ibnu Hajar mengomentari, saya tidak mengetahui, tidak bisa mendapatkan siapa nama laki-laki ansar ini. Al-muhim, ada seorang laki-laki ansar bertanya, ya Rasulullah, afaro'aita al-hamwa. Afaro'aita al-hamwa. Bagaimana pendapat kamu tentang ipar? Al-hamwa diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di sini menyebutkan diantaranya min aqaribiz zauj. Al-hamwa adalah ahuz zauj. Dikatakan oleh Al-Laith, yaqulu al-hamwu ahuz zauj. Hamwu itu artinya saudara laki-laki suami. Saudara laki-laki suami. Ipar ya. Jadi kalau ada seorang istri punya suami, sang suami punya adik laki-laki atau kakak laki-laki. Nah, itu kedudukannya disebut al-hamwu atau ipar. Wa ma asbahahu atau yang serupa dengan dia min aqaribiz zauj, dari kerabat-kerabat suami. Seperti apa? Ibnul am, anak laki-lakinya paman dari suami. Ya. Ini namanya al-hamwu. Ya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, sepakat ahlul ilmi bahwa al-hamwu adalah aqaribiz zaujil mar'ah. Saudara kerabat suami ya, seorang wanita. Ya. saudara laki-laki dari suami seorang wanita. Seperti tadi, adiknya, kakaknya, ya. Taib. Masuk pamannya, ya. Ini namanya al-hambu. Maka Nabi mengatakan tentang al-hambu itu, al-hambu al-mautu. Al-hambu al-mautu. Ipar itu al-maut. Apa itu al-maut? Dikatakan oleh Ibnu Hajar, ai qad tuaddi ila halakijin. Berduaan dengan ipar itu kadang menghantarkan kepada kebinasaan. Ajin, kebinasaan agama. Yakni apa? In waqa'atil maksiyah. Jika terjatuh kepada maksiat. Iya. Au ilal maut, atau dikatakan maut, in waqa'atil maksiyah wajib rajam. Kalau sampai laki-laki ini, perempuan ini berduaan sampai melakukan perzinaan wal iyadu billah, maka terkenalah kepada dia rajam. Kalau sudah punya suami atau punya istri, maka terkena apa? Hukum rajam. Rajam berarti apa? Dilempar pakai batu sampai mati. Mati. Maka alhamu al-maut. Itu maknanya, kata Ibnu Hajar. Atau yang ketiga, makna alhamu al-maut, au ila halakil mar'ah fi firaqi zawjiha idha hamalathu al-ghirah ala tatlikiha. Atau makna yang ketiga, kata Ibnu Hajar, ipar itu membawa kematian, artinya apa? Membawa kebinasaan bagi seorang istri dengan dicerai oleh suami apabila sampai terjadi hamil kepada istri tersebut, berhubungan dengan laki-laki yang tidak halal waliyatu billah, ketika suami muncul cemburu lalu mencerainya. Ya. Dan ini yang disyaratkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Baik. Jadi barakallahu fikum, itu kurang lebih secara umum makna alhamdu al-maut. Ini hadis Bukhari, hadis dikeluarkan Bukhari nomor 5232. Ya. Hadis juga dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang yang namanya ipar, orang itu akan merasa aman ketika istri kita berduaan dengan adik kita, ya. Ada orang punya istri. Nah, istrinya tinggal bersama saudara suami. Orang akan merasa aman, ya. Nah, itu kan masih apa namanya? Masih saudara, masa mau macam-macam gitu, ya. Ternyata yang namanya syaitan, ya. Jangankan saudara ipar. Banyak sekarang kasus-kasus, na'udzubillah, hal-hal yang terjadi di tengah kaum muslimin karena sebab tidak hati-hati, sampai ada istilah apa namanya, sang istri dicerai oleh kakaknya, lalu diambil oleh siapa? Adiknya. Adiknya, ya, terjadi, ya. Terjadi yang demikian, ya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah seorang wanita berhati-hati menjaga diri, berhati-hati menjaga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab khalwah dengan wanita ajnabiyah ini merupakan zari'ah, suatu jalan yang bisa mengantarkan kepada fitnah, ujian yang akan menguji kaum lelaki. Oleh karena itu syariat mengajarkan untuk menjaga diri dari al-khalwah. Ya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini merupakan perkara yang banyak terjadi, ya, mungkin menimpa diri kita, keluarga kita, maka hendaklah kita berlatih, ya. Melatih diri untuk berhati-hati, ya. Hati-hati dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ya. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahramin. Sahih Bukhari nomor 5233. Tidaklah la yakhluwanna, janganlah atau tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri dengan seorang perempuan, seorang wanita, illa ma'adi mahram, kecuali bersama mahramnya. Hadis Bukhari dalam sahihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sebab tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan seorang wanita illa salithuhuma syaitan. Illa salithuhuma syaitan. Pihak yang ketiga siapa? Syaitan. Setan. Tidaklah berdua seorang laki-laki dan seorang wanita ketika tanpa mahram, ya, kecuali syaitan nimbrung. Nah, kalau setan sudah nimbrung, tahu nimbrung ya, maksudnya iya, ngumpul ikut, ngikut masuk iya. Pada orang itu, pasti setan itu akan ikut membisik-bisikkan kejahatan. Sebab Nabi SAW sudah mengingatkan, syaitan yajri min ibni Adam majruddam. Setan itu berjalan, mengalir pada diri anak Adam melalui majruddam, aliran darah. Jadi dia tidak akan luput mengawasi anak Adam. Waliyadzubillah. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah karena syaitan selalu berusaha memanfaatkan setiap momen-momen tertentu. Kadang orang sudah tidak ada orang lain kecuali kita berdua. Tenang saja. Taunya ada pihak ketiga, siapa itu? Setan. Ikut memberikan semangat untuk melakukan dosa. Padahal malaikat, ya, kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun. Malaikat itu yang mulia selalu mencatat. Mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya. Malaikat itu selalu mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jangan merasa aman. Maka didiklah diri kita untuk selalu memiliki adanya keimanan kepada para malaikat. Istilah orang zaman sekarang, waskat. Apa itu waskat? Pengawasan malaikat. Malaikat atau pengawasan melekat? Pengawasan malaikat. Ya, malaikat yang selalu mencatat. Nah, nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah. Iya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Iya, akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla perbuatan dan ucapan kita. Baik, jadi jangan merasa aman. Tidak ada orang lain kok, cuman kita berdua, ada malaikat, ya, yang selalu mencatat dan mengawasi kita. Dan Allah Azza wa Jalla juga maha melihat. Ya, maha melihat apa yang kita lakukan. Kita harus memiliki ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah mata ini melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat dengan mata kita, fa innahu yara. Sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah merasakan apa? Ngantuk dan tidur. Bayangkan. Diawasi oleh Allah yang tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Nah, jadi pengawasannya cukup apa namanya? Cukup cukup ketat. Ketat. Ya. Kalau kita punya satpam. Satpam itu punya sifat ngantuk enggak? Punya sih. Ya, kalau dia enggak tidur 2 hari aja udah ngantuk ya. Ya, jangan enggak ada satpam kok aman. Ya, kalau satpam boleh ngantuk lah. Tidur dia. Kalau capek ngantuk. Tapi Allah Azza wa Jalla pengawasannya itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jal yang bisa kapanpun dan dimanapun Allah Azza wa Jalla menurunkan teguran kepada kita. Ya. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apa penduduk negeri itu merasa aman? Ya, dari makar balasan Allah ketika mereka membuat makar kepada Allah. Kapan datangnya tipu daya Allah, azabnya Allah? Waktu duha. Di saat mereka sedang asyik bermain. Lagi asyik-asyik main. Di waktu pagi, balasan Allah akibat kemaksiatan kita kepada Allah. Taib. Karena kita merasa aman dari balasan Allah. Taib. Maka datanglah azab waktu itu. Ya, harus merasa takut. Taib. Itu diantara barangkali 4 poin saja dulu ya. Sebenarnya sih banyak poin-poinnya ya. Namun karena keterbatasan ilmu yang ada pada kami, keterbatasan waktu kita, sehingga kita cukupkan diantara poin-poin penting yang harus diperhatikan, bahwa intinya seorang lelaki harus takut kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dari ujian yang kadang datang dari para wanita. Ya, wanita itu barakallahu fikum bisa menyebabkan kaum lelaki terjatuh kepada kerusakan, ya, penyimpangan, karena sebab mereka tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang muncul dari mereka. Taib. Sekarang masuk bab baru. Nasihat berikut. Nasihat berikutnya adalah barakallahu fikum, aksarun nisa, aksaru ahlin nar an nisa'u. Nasihat penting yang perlu disampaikan di sini. Setelah kita bahas fitnah, ujian yang bisa datang dari para wanita, maka Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang nasihat penting untuk para wanita, bahwasanya aksaru ahlin nar, kebanyakan penghuni neraka itu adalah an-nisa, para wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Masya Allah. Jadi wanita-wanita, ya, yang mereka memiliki sifat-sifat yang tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, ya, menentang Allah dan Rasulnya, tidak mengimani agama ini, barakallahu fikum, maka sesungguhnya wanita-wanita itu akan menjadi sebab ketidakkeimanan mereka, tidak taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak mementauhidkan kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah, ya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan melalui Rasulnya bahwa ternyata kebanyakan penghuni nar itu kaum wanita. Baik. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dari jalan Imran. Dari jalan Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talaqtu fil jannah." Talaqtu fil jannah. Aku melihat ke dalam jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi sosok manusia yang telah Allah izinkan untuk diperlihatkan dan melihat jannah dan para penghuninya. Talaqtu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam jannah, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara. Orang-orang apa? Fakir. Orang-orang yang fakir. Insyaallah. Jadi di sini disebutkan sifat mereka adalah al-fuqara. Tentu orang fakir yang beriman ya. Yes. Orang fakir yang bertauhid. Orang fakir yang taat kepada Allah. Orang fakir yang taat kepada Rasulullah s.a.w. Wa talaqtu finnar. Dan aku melihat pada penghuni nar, neraka. Faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan para penghuninya itu adalah para wanita. Wal iyadzubillah. Sehingga nasib malang yang menimpa para wanita, ya, karena mereka hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya, tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti jalan Islam, ini menjadi sebab mereka jadi umpan-umpan kayu bakarnya neraka. Waliyadzubillah. Maka tentunya bagi seorang wanita setelah mendengar berita yang shadiq, yang benar dari Rasulullah SAW ini, dia harus tahu apa sih sebabnya. Apa penyebabnya kok kebanyakan wanita itu jadi penghuni nar. Dan apa sebabnya orang-orang fuqara jadi ahlul jannah. Orang yang ingin masuk jannah tentu mempelajari. Ya. Kalau lah jadi orang miskin, jangan jadi penghalang masuk ke dalam jannah. Ya. Karena pintu jannah barakallahu fikum sangat banyak. Dan biasanya kalau orang miskin, orang fakir, hatinya lebih lembut. Ya. Karena dia merasa akan lebih mudah untuk taqarrub ilallah. Sebab dunia kadang melupakan dan melalaikan. Kadang ada orang diberi dunia, akhirnya apa? Sibuk. Lupa belajar, lupa ibadah, disibukkan oleh apa? Dunia. Tapi orang fakir, nah, mungkin dia apa usahanya pas-pasan. Sehingga waktunya lebih banyak untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, berzikir, tasbih, ya, karena ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah, tidak selalu harus dengan harta. Tidaklah kita ingat, para fuqara datang menemui Nabi, ingin mengejar pahala orang yang kaya. Ternyata Rasul memberi nasihat, salam-salam, tasbih, bertahmid, takbir, selesai sholat, wajib. Ternyata bisa mengejar amalan-amalan orang kaya. Maka barakallahu fikum. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan besok lah ya. Besok libur. Besok hari Jumat libur. Jadi kita baru mukadimah bab aktsaru ahli nar anisa. Kebanyakan penghuni nar adalah para wanita, dan kita lanjutkan nanti apa dan siapa yang memiliki sifat apa sehingga mereka jadi ahlun nar. Semoga bermanfaat apa yang kita bacakan pada saat ini, kesempatan ini. Saya mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.